Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله. Di hari ini Allah memudahkan kita semua dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diridhoinya dan dinilai sebagai amal ibadah di sisinya, sehingga bermanfaat bagi kita semuanya di hari yang kita sangat butuhkan, di hari la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat mal dan tidak bermanfaat anak keturunan, kecuali tentunya dengan apa yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari amalan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, yang kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syu'abul Iman, ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dan diintisarikan atau diikhtisar, diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, wali hadith Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dan dari hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari, la tatamannaw liqa' al-adu, jangan kalian berharap bertemu musuh. Wasalullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum, tetapi apabila kalian bertemu dengan mereka, kalian berhadap-hadapan dengan mereka, fasbiru, maka sabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah tebasan dan berkelebatnya pedang-pedang kalian, atau dari tebasan pedang-pedang kalian. Dalam hadis ini, sebagaimana dengan pokok pembahasan kita, kokoh berhadapan dengan musuh dan tidak lari mundur, meninggalkan medan laga ketika berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dibimbing pertama, kita adalah umat yang tidak mencari musuh, tidak menginginkan permusuhan. Kita adalah umat, yaitu umat Islam, yang jauh dari sikap mengumbar permusuhan. Tetapi apabila musuh itu menginginkan memerangi kita, mereka ingin memberangus dan membinasakan Islam dan kaum muslimin, atau mereka memancangkan peperangan terhadap kaum muslimin, maka tentunya kaum muslimin adalah umat yang diajarkan untuk menghadapi musuh-musuhnya sampai tegak kalimatullah hiyal ulia, sampai tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditinggikan, dimuliakan agama Allah di permukaan bumi ini. Demikian, apabila telah jelas musuh atau mereka mendapatkan musuhnya, namun musuh tidak ada di hadapannya, demikian musuh tidak menyerangnya, tidak mengganggunya. Kalaupun musuh, mereka bukan adalah orang yang mencari-cari musuh. Mereka bukan adalah orang yang berharap datangnya musuh. Demikianlah sebagaimana dalam hadis tadi, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu al-afiyah. Janganlah kalian berharap bertemu musuh. Mintalah keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mereka tidak mendapatkan musuhnya yang menginginkan memerangi mereka atau menghancurkan mereka, mereka bukan orang-orang yang menantang, mengumbar, dan mendatangi musuhnya. Tentunya di sini dilarang. Tandanya suatu hal yang tidak boleh seorang berharap dan menginginkannya. Dan larangan asalnya adalah haram, kemudian setelahnya makruh, dengan demikian mereka dilarang untuk berharap bertemu musuh, mencari musuh. Karena umat Islam bukanlah umat dari umat yang dikatakan satu kelompok umat yang angkuh, umat yang selalu menantang, tetapi mereka adalah umat yang hudu, umat yang tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika mereka diganggu, ketika mereka diperangi, ketika mereka ingin dihancurkan oleh musuh-musuhnya, maka mereka akan mendapatkan umat ini adalah umat yang siap menghadapi musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat beliau, mereka hidup di satu masa berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya. Mereka bahkan diperintahkan untuk hijrah meninggalkan musuh-musuhnya. Sampai kemudian Allah menetapkan syariat jihad. Barulah mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di Madinah bukan orang-orang yang berharap didatangi oleh musuh, berharap didatangi oleh orang-orang yang memberangus dan ingin menghancurkan Islam. Hanya saja ketika musuh itu datang, sebagaimana terjadi di perang Uhud, demikian perang Khaybar, demikian perang Khandaq, dan beberapa peperangan yang lain, mereka adalah orang yang bersiap perang dan menghadapi musuh-musuhnya. Contoh ini tentunya menjadi contoh kita, bahwa kita tidak berharap bertemu musuh, dan kita orang bukan yang mencari-cari permusuhan atau mengumbar permusuhan, karena hal tersebut dilarang. Kita selalu berharap Allah menyelamatkan kita, Allah memperbaiki keadaan kita. Namun kalau musuh itu datang dan jelas-jelas itu adalah musuh yang ingin membinasakan dan menghancurkan agama kita, kehormatan kita, keislaman, dan kaum muslimin, maka tentunya kita adalah umat yang diperintahkan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Mangkutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang membela dirinya dan dia terbunuh, maka dia mati syahid. Mangkutila duna malih. Siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, fahuwa syahid. Dan seterusnya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya di dalam hadis dikatakan, fa idza laqitumuhum fasbiru. Tetapi apabila kalian bertemu dengan musuh, kalian bertemu dengan musuh, yaitu musuh yang ingin menghancurkan, musuh yang ingin melenyapkan agama kalian, membinasakan kaum muslimin, melenyapkan, memberangus kaum muslimin, dan agamanya. Di saat kalian berada di medan perang menghadapi mereka, fa idza laqitumuhum fasbiru, apabila kalian bertemu dengan mereka di medan laga, maka sabarlah. Tidak ada alasan bagimu untuk lari. Tidak ada alasan bagimu untuk mundur. Hadapilah dan bersabarlah. Kokohkanlah dirimu, teguhkanlah dirimu. Tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya kaum mukminin. Allah bersama dengan hamba-hambanya dan memenangkan, membela hamba-hambanya. Kalaupun pada saat itu mungkin dengan apa yang kalian miliki dari persenjataan ataupun dari kekuatan tidak seberapa dibanding dengan orang-orang kafir yang lengkap dengan persenjataan dan peralatannya, senjatanya. Dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian. Kita telah lewati ayat sebagai hiburan bagi kaum mukminin ketika mereka berjihad melawan musuh-musuhnya. Ya ayuhan nabiyu harridil mu'minin alal kital. Iyakum minkum ishiruna sabiruna yaglibuna mi'ataini. Wahai nabi, kabarkan semangat kaum mukminin untuk berjihad melawan musuh-musuhnya. Dimana apabila kalian hanya sejumlah 20 orang, tetapi sabar, teguh, kokoh, niscaya akan mengalahkan 200 orang. Dan itulah yang Allah tunjukkan terhadap kaum mukminin di perang Badar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meluluhlantakkan orang-orang kafir musyrikin dengan kepungahan keangkuhannya, dengan bala tentara yang besar, hampir semua suku kabilah Arab dikumpulkan, dan dengan persenjataan mereka yang lengkap, dan dengan kemahiran mereka, keahlian mereka dalam berperang. Karena orang-orang Arab, suku Quraisy dan yang lainnya dikenal adalah orang yang mahir berperang. Tetapi mereka diluluhlantakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dengan memiliki persenjataan terbatas, kekuatan terbatas, peralatan terbatas, mengalahkan mereka. Allah bersama kaum mukminin. Allah membela mereka. Maka apabila ketemu dengan musuh kalian, sabarlah. Jangan mundur. Ketika ini terjadi di medan laga, jangan mundur. Sabarlah. Dan ketahuilah pula, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah pedang, bahwasanya surga. Ketahuilah surga di bawah sayatan ataupun sabetan atau berkelebatnya pedang-pedang kalian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Khalid ibn al-Walid kita kenal sebagai Saif min Suyufillah, sebagaimana gelar ini diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Beliau wafat dalam keadaan di pembaringan tanpa adanya jihad tanpa berkecamuknya jihad. Dalam setiap peperangan, beliau tersayat dengan sayatan pedang, tertusuk dengan tusukan, panah ataupun tombak, sehingga tubuh beliau penuh dengan sabetan sayatan dan tusukan. Tetapi beliau tidak mendapatkan dirinya mati syahid di medan peperangan, atau mati sebagai syuhada di medan peperangan. Sehingga ketika ajal itu mendatangi beliau di pembaringan beliau, beliau sangat bersedih karena ternyata beliau harus wafat dengan takdir Allah, atau beliau bersedih karena Allah menakdirkan, menetapkan beliau wafat di pembaringan beliau. Bukan dalam rangka menolak takdir, tetapi beliau bersedih karena tidak wafat di medan peperangan. Maksud daripada penyebutan Khalid Ibnul Walid di sini, beliau adalah sahabat yang tidak gentar dengan musuh-musuhnya apabila bertemu dengan musuh. Bahkan beliau adalah sahabat yang berharap, dengan riwayat di sini, mendapatkan balasan surga dari Allah dengan apa yang beliau tegakkan, apa yang beliau amalkan dari jihad fi sabilillah. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu contoh sahabat yang demikian sabar, demikian teguh di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan beliau radhiyallahu taala anhu, kalaupun dengan sifat ini, beliau tidak pernah petantang petenteng, beliau tidak pernah menantang di sana dan di sini untuk perang tanding ataupun memerangi musuh-musuh di saat musuh itu tidak ada. Hanya kalau sampai terjadi peperangan di medan laga, maka engkau lihat beliau, atau kita bisa melihat beliau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, akan membela dan akan memimpin peperangan tersebut, salah satu saif min suyufillah, dari salah satu pedang-pedang Allah, yaitu Khalid Ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sifat berani, jantan, laki-laki, bukan mencari musuh, bukan mencari, mengumbar permusuhan. Tetapi seorang yang dikatakan pemberani, dikatakan dia jantan ataupun laki-laki, dia adalah orang yang tunduk kepada syariat Allah. Ketika dia dikatakan beribadah, menahan diri, ketika dia dikatakan untuk tunduk, dia pun tunduk, menahan diri dan beribadah kepada Allah, menegakkan apa saja yang bisa dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dikatakan dia berperang, dia berhadapan dengan musuh-musuhnya, maka akan didapati dia seperti akal asad, seperti singa yang siap berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dan kalaupun dia berada di medan laga, dia tidak pernah sedikit pun mundur. Kalaupun dalam keadaannya di medan laga, sampai merenggut nyawanya sebagai syuhada, itulah siapa yang dikatakan pemberani, siapa yang dikatakan jantan, siapa yang dikatakan laki-laki. Sepenuhnya dia berada di medan laga, tentunya kalau dia dipimpin oleh pimpinan, dia tunduk mengikuti, mendengarkan, dan dia tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalam kehidupan kita di dunia, dalam kehidupan kita di luar jihad, karena jihad pensyariatannya tentunya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kapan ditegakkannya, kapan dipancangkannya syariat jihad ini, tentunya dengan apa yang ditetapkan oleh agama Allah. Tetapi kalau dikatakan tidak ada jihad dan belum ada penegakan jihad, bukan tidak akan ada dan bukan tidak pernah ada, tetapi belum, maka kehidupan di luar jihad tentunya bagi kaum muslimin, bagi hamba-hamba Allah, demikian pula dia tidak mencari musuh, demikian pula dia tidak mengumbar permusuhan, demikian pula dia tidak mencari lawan, demikian pula dia tidak mencari permusuhan kepada sesamanya hamba-hamba Allah, terlebih lagi kepada sesama kaum mukminin. Kepada sesamanya hamba-hamba Allah, demikian kepada sesamanya kaum mukminin. Karena dia dilarang secara umum oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat ini, dan tentunya nas yang lainnya secara umum, sebagaimana Rasulullah berpesan di Hajjatul Wada, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kalian adalah kaum mukminin, mengaku beriman, mengaku berislam, mengaku orang yang mengikuti petunjuk beliau, sunnah beliau, kunu ibadallah ikhwana, wala tarji'u ba'di, dan janganlah kalian kembali setelah saya wafat. Yadribu ba'dukum ba'da, atau yadribu ba'dukum unuqa ba'd, kalian satu dengan yang lainnya berperang, bermusuhan, satu dengan yang lainnya memperadapkan senjatanya, satu dengan yang lainnya menjatuhkan kehormatan, satu dengan yang lainnya menghinakan, melecehkan, sehingga membawa ke arah permusuhan. Tidak demikian mukmin lil mukmin, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, kal jasadil wahid, seperti satu badan yang apabila satunya merasa sakit dari anggota badan, maka yang lainnya pun merasa sakit dalam satu badan tersebut. Atau mukmin dengan mukmin yang lainnya, kal bunyan, seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dha, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini kehidupan kita di luar jihad. Yaitu kita dituntut untuk menjaga ukhuwah persatuan, menjaga persaudaraan, tidak mencari musuh di antara sesama saudara. Demikian juga tidak mencari musuh kepada musuh kita yang jelas-jelas musuh kita. Tidak diragukan kita hidup bersama dengan kaum muslimin. Bahkan tidak diragukan kita berada di tengah-tengah mereka yang mungkin di luar Islam, non-Islam. Tetapi kita bukanlah orang yang lantas membabi buta, lantas dengan sikap yang ngawur mengajak permusuhan dan peperangan kepada yang lain. Ini bukanlah yang diperintahkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Bagimu berpegang dengan sunnahku, dengan petunjukku. Bagaimana petunjuk beliau? Agar satu dengan yang lainnya menghormati satu dengan yang lainnya. Agar satu dengan yang lainnya mengangkat dan membela satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini kehidupan kita di luar jihad. Sehingga tidak ada yang saling mengumbar permusuhan, mengumbar perselisihan, mengumbar perpecahan. Ini bukanlah sifat seorang mukmin. Bukan sifat seorang mukmin. Karena Rasulullah tidak membimbing dan bahkan beliau tidak memberikan sifat yang seperti ini dengan pribadi beliau, dengan keadaan beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian hadis ini dalam bab ini. Qala rahimahullah at-tasi wal ishrun min syu'abil iman. Yang ke-29 dari cabang keimanan. Al-khumusu minal maghnam ilal imam wa ummalihi alal ghanimin. 1/5 dari harta rampasan perang itu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa kaum muslimin, demikian kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai ummal yang membagikan harta kepada orang-orang yang berperang dari harta ghanimah. Alal ghanimin. Kepada ummal yang membagikan dan menyalurkan kepada orang-orang yang berperang dari harta ghanimah. Demikianlah aturan Allah. Demikianlah syariat Allah. Tentunya apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik bagi hamba-hambanya, bagi Islam, bagi kaum muslimin, dan bagi manusia. Apa yang dia tetapkan sebaik-baik ketetapan. Karena itu dari harta rampasan perang, apabila didapatkan, maka menjadi hak dari harta tersebut 1/5 yang tentunya menjadi hak penguasa atau menjadi hak pemerintah diserahkan kepada mereka. Demikian siapa yang ditunjuk dari ummal yang nantinya akan menjadi penyalur ataupun yang memberikan dari harta ghanimah kepada mereka yang berperang. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, harta ghanimah, harta rampasan perang, didapatkan karena terjadi dan meletusnya peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya kafirin. Adapun apabila perang itu adalah perang fitnah, perang fitnah yaitu berkobarnya dan munculnya peperangan itu karena adanya satu fitnah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin misalnya, maka dari hartanya tidak boleh dirampas dan tidak boleh diambil, karena itu bukan harta ghanimah. Itu adalah hartanya kaum mukminin yang haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya kehormatan kalian atau darah kalian, demikian kehormatan kalian atau harta kalian dan kehormatan kalian haram. Dijaga oleh Allah kehormatannya, tidak boleh diambil dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau dengan tanpa alasan yang benar. Sehingga harta kaum muslimin apabila terjadi perang fitnah misalnya, kalaupun itu adalah mereka pemberontak dalam status mereka adalah misalnya masih muslimin, maka hartanya bukan harta ghanimah. Hartanya bukan harta ghanimah. Harta ghanimah yaitu diambil dari peperangan yang meletus dari orang kafir. Sehingga ketika harta ghanimah ini dikumpulkan, inilah nanti akan dibagikan tentunya pertama kepada mereka mujahidin, kemudian kepada siapa yang berhak dengan perolehan harta tersebut, seperti yang disebutkan di sini, penguasa dan ummalnya. Penguasa dan ummalnya, 1/5. Wallahu a'lam bisawab. Dan tidak boleh harta ghanimah ini langsung diambil bagi siapa yang mendapatkannya, walaupun dia mendapatkannya dengan dia telah pertaruhan jiwa, harta, dan tenaga di dalam memerangi orang kafir. Maka apa yang dimiliki dari harta tersebut dari orang-orang kafir diserahkan kepada tentunya pertama adalah penguasa ataupun pemerintah ataupun kepada siapa yang ditunjuk oleh mereka dari badan untuk mengumpulkan harta ghanimah tersebut yang nanti akan disalurkan kepada mereka pula mujahidin. Wallahu a'lam bisawab. Karena siapa yang mengambil secara langsung dan siapa yang mengambil dengan mencuri ataupun menyembunyikan, dia diancam dengan melakukan pengkhianatan, melakukan kecurangan. Akan datang keterangannya nanti insyaallah ta'ala. Karena itu baginya untuk menyerahkan kepada siapa yang ditunjuk. Apakah mereka penguasa langsung, pemerintah langsung, ataukah siapa yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai badan yang mengumpulkannya. Dan itulah yang dikatakan ummalnya. Itu yang dikatakan ummalnya, pekerja-pekerja yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan harta ghanimah. Kaum muslimin berjihad di jalan Allah bukan untuk memperbanyak mengumpulkan harta ghanimah. Tetapi kaum muslimin berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Yang kalaupun ternyata musuh-musuhnya tunduk dan menerima Islam, itu yang mereka inginkan. Adapun mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak adanya terjadi peperangan, bukan menjadi tujuan mereka. Bukan menjadi tujuan mereka sehingga mereka kecewa, mereka merasa terkurangi dengan tidak mendapatkan ghanimah. Tidak demikian. Ghanimah adalah satu tambahan yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan kepada mujahid apabila mereka berperang di jalan Allah. Tetapi kalaupun mereka tidak mendapatkan harta ghanimah, mereka berperang di jalan Allah karena berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala liqaulihi ta'ala wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna al-ayah dalam suratul Anfal, Al-Anfal ayat yang ke-41. Ketahuilah kata Allah, firman Allah, ketahuilah annama ghanimtum, bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, fa anna lillahi khumsah, maka sesungguhnya di sana ada hak Allah seperlimanya, demikian hak Rasulullah seperlimanya. Demikian pula walidil qurba, demikian pula kepada dzawul qurba, demikian pula kepada yatama, demikian pula kepada masakin, demikian pula kepada ibnu sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna, apabila kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan, kata Allah. Sehingga dengan keterangan ini bahwa harta ghanimah ada pembahagiannya, ada perhakannya kepada siapa. Tentunya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kenapa ghanimah itu dikumpulkan di sisi penguasa sebagai nantinya pemimpin yang mengatur, karena di sana harta atau pada harta ghanimah tersebut memiliki orang-orang yang berhak terhadap harta tersebut. Sekali lagi kita ulangi bahwa harta ghanimah adalah harta yang didapatkan dalam keadaan peperangan itu berkecamuk dari musuh-musuh Allah, di saat mereka kalah atau lari meninggalkan medan laga, atau mereka telah terbunuh. Dan di sana didapatkan harta ghanimah, peninggalan dari harta-harta mereka yang mereka bawa. Itulah harta ghanimah. Maka dikumpulkan kepada tentunya yang berhak mengumpulkannya, yaitu penguasa, pemerintah, dan siapa yang ditunjuk oleh mereka. Adapun tanpa terjadi peperangan, di sana ada harta yang diambil dari orang kafir, tentunya mereka yang memerangi kaum muslimin, jelas-jelas menyatakan permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin. Tapi walaupun tanpa terjadi peperangan diambil dari mereka, disebut dengan harta faid. Disebut dengan apa? Harta faid. Demikian, di sana ada harta yang dikumpulkan oleh pemerintah kaum muslimin dari orang kafir yang tidak memerangi, dari kafir zimmi, karena dia masuk dalam kuasa dan perlindungan pemerintah kaum muslimin, dia dituntut untuk membayar jizyah. Tentunya masing-masing jenis harta tersebut berbeda, sehingga tidak boleh disamakan. Karena itu dilarang bagi kaum muslimin untuk mengambil dengan paksa, mengambil dengan mengancam bahkan kepada orang-orang kafir zimmi harta mereka tanpa ada alasan dan tanpa dibimbing oleh syariat. Atau mengatakan harta mereka adalah harta ghanimah, boleh kita curi, boleh kita ambil, boleh kita rampas. Tidak demikian. Harta ghanimah, harta yang didapatkan pada peperangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan setelah didapatkan pada peperangan, tadi sudah dikatakan, misalnya musuh mengalah, atau menyerah, atau musuh itu melarikan diri, atau musuh itu musnah binasa dengan kematian, tersisa dari harta mereka, maka harta ini adalah harta ghanimah. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala wa ma kana li nabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Dalam surah Ali Imran ayat 161. Dan tidak pantas bagi nabi ay yaghulla, mengambil harta rampasan perang dengan semena-mena sebelum pembahagian. Wa may yaghlul, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia akan datang nantinya di hari kiamat dengan apa yang dia ambil tersebut sebagai bentuk azab baginya di hari kiamat. Dalam ayat ini tentunya kita dibimbing dengan harta ghanimah, bahwa harta ghanimah itu benar adanya, dibolehkan terhadap kaum muslimin ketika mereka memerangi musuh-musuhnya dari orang-orang kafir. Harta yang mereka rampas atau harta yang mereka dapatkan itu adalah harta yang halal, harta ghanimah. Hanya saja karena tadi sudah dikatakan ada hak terhadap harta tersebut, maka tidak boleh semena-mena lantas mengambilnya, lantas menyerobotnya, diperuntukkan dengan peruntukan pribadi, atau tanpa ada pembagian dari penguasa. Karena di dalam harta ghanimah memiliki beberapa hak. Di antaranya disebutkan dalam ayat, lillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Dan demikian terhadap mereka orang-orang yang berjihad tersebut. Jangankan mereka kaum muslimin, dalam ayat ini Allah menegur nabinya. Artinya bukan karena nabinya melakukan, tetapi sebagai sebuah peringatan, bahkan nabinya sekalipun tidak boleh. Karena nabinya walaupun memiliki hak 1/5, tetapi tidak boleh semena-mena. Dan itu tentunya tidak dilakukan oleh beliau. Namun sebagai bentuk bimbingan nabinya saja dilarang, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Sehingga harta tersebut utuh diserahkan kepada penguasa, kepada pemerintah, nanti mereka yang membaginya dengan hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Siapa yang berusaha melakukan penggelapan, mencuri, atau melakukan pengambilan dengan tanpa pembagian yang benar dan sebelum harta itu dibagi, maka dia akan datang dengan harta yang dia ambil tersebut di hari kiamat dalam keadaan diazab dia dengan harta tersebut. Wallahul musta'an. Karena itu, seorang tidak mengambil sedikit pun, dia menyerahkan secara utuh kepada penguasa, kepada pemerintah. Karena jihad yang tegak bersama mereka, dipimpin oleh mereka, bukan berjalan sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wali hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini an wafdi Abdul Qais, dan dari hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim tentang utusan Bani Abdul Qais yang datang ke sisi Rasulullah di dalam mempelajari Islam dan belajar Islam. Rasulullah mengatakan kepada mereka, amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara dan aku larang kalian dari 4 perkara. Amurukum bil imani billahi wahdahu. Aku perintahkan kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah saja semata-mata. Atadruna mal iman billahi wahdahu? Apakah kalian mengetahui apa itu iman kepada Allah saja? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang disembah, yang diibadai, yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang berhak diibadahi semata-mata kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah dan menegakkan salat, wa itauz zakah dan mengeluarkan zakat. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, wasiyamu Ramadan dan berpuasa Ramadan, wa antu'tu minal maghdam khumusah, dan engkau, jadi menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau menyerahkan harta ghanimah 1/5 kepada Allah dan Rasulnya. Antutu minal magnam al-khumsah. Tentunya, dari riwayat tadi, ada lafad antutu minal magnam khumsah. Inilah yang diinginkan, dalam keterangan hadis di sini, yang diinginkan bahwa 1/5 itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, atau diserahkan kepada penguasa ataupun ummalnya yang ditunjuk, dan kemudian nantinya baru diserahkan kepada siapa yang berhak yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari harta ghanimah tersebut, 4 perkara ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, 4 perkara ini yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu di antaranya syahadat atau syahadatain, penegakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menyerahkan harta ghanimah kepada penguasa. Kemudian dilarang kalian kepada empat perkara. Dilarang, aku larang, wa anhakum anil hantam wadubba wan naqir wal muzaffat, dan aku melarang kalian empat perkara. Yang pertama al hantam, yang kedua adubba, ketiga an naqir, yang keempat al muzaffat. Empat nama tadi diinginkan sebagai tempat-tempat penyimpanan khamr. Diinginkan sebagai tempat-tempat penyimpanan khamr. Yang mana sebelum menjadi khamr, minuman yang akan dikhamrkan atau apa yang ingin dijadikan khamr dimasukkan di tempat-tempat tersebut. Kemudian menjadilah khamr setelah masa waktunya. Dilarang mereka dengan bejana-bejana tadi, karena dari kebiasaan mereka dijadikan tempat khamr, membuat dan meramu khamr. Tetapi kemudian tentunya dengan penetapan syariat Allah, dari tempat-tempat tersebut apabila belum menjadi khamr, dikatakan oleh para ulama, apabila belum menjadi khamr sebagaimana juga telah datang nasnya, secara umum Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum anil ashriba illa fi dhurufi fi dhurufil adam fashrabu fi kulli wi'ain ghaira alla tashrabu muskiran. Dulu aku larang kalian dari meminum minuman di tempat-tempat bejana-bejananya kecuali pada tempat yang dibuat dari kulit. Karena kalau terbuat dari kulit terkontaminasi. Kulit tersebut terkontaminasi dengan apa? Dengan khamr. Sehingga sulit untuk melenyapkan khamr padanya. Tetapi bejana-bejana yang dijadikan tempat penyimpanan khamr, dulu dilarang, tapi sekarang boleh. Seperti botol misalnya sekarang. Botol sebagai tempat ramuan atau di ramunya khamr. Lantas boleh kalau belum menjadi khamr. Boleh belum menjadi khamr. Dan boleh tentunya selama tidak terkontaminasi. Fasrabu fi kulli wi'ain, minumlah di segala bejana yang ada kecuali tadi dikecualikan. Ghara alla tashrabu, selama kamu tidak meminumnya dalam keadaan untuk mabuk dan keadaan mabuk. Selama kamu tidak meminumnya dalam atau untuk keadaan memabukkanmu dan dalam memabukkan dirimu. Artinya kalau minuman belum mencapai kadar khamr, seperti rendaman anggur. Minuman rendaman anggur, buah anggur dibolehkan selama belum mencapai perubahan menjadi khamr. Demikian rendaman kurma, bahkan minuman yang menyegarkan sebelum menjadi khamr. Maka minumlah di bejana tersebut sebelum menjadi khamr. Apabila menjadi khamr, maka minuman khamr itu dilarang. Demikian larangan tersebut. Adapun bejananya, selama bejana itu bejana yang tidak terkontaminasi dengan khamr itu sendiri, artinya dia bejana yang tidak bermasalah kalaupun direndam dengan khamr di situ, maka dengan bejana tersebut, dengan riwayat ini, maka silakan kalian minum. Hanya saja para ulama mengatakan, kalau di sana masih ada bentuk syiar daripada keharuman ada tanda-tanda bahwa ini adalah botol minuman ini, botol minuman itu, ada syiar-syiarnya, maka tentunya kita dilarang memakai dengan syiar dan menggunakan dengan menampakkan syiar-syiar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, karena apa yang haram dari syiar-syiarnya tidak boleh kita nampakkan dan tidak boleh kita angkat, tetapi mesti kita lenyapkan. Demikian, mudah-mudahan keterangan tadi menjadi kejelasan. Dan berkaitan dengan harta ghanimah, telah jelas bahwa harta ghanimah di sana ada yang memiliki hak diambil dengan rampasan perang, tentunya karena terjadinya peperangan, dan kepada siapa diambil dan kepada siapa nantinya dikumpulkan dan kepada siapa nantinya yang berhak, mudah-mudahan menjadi kejelasan. Dan ini dari cabang keimanan, ini adalah amalan ta'ah, yang menambah keimanan kita. Dan kalau saja kita melanggar akan merusak keimanan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu beristiqomah, taat, kokoh dan patuh di dalam penegakan syariatnya. Dan kemudian kita berharap diwafatkan dalam keadaan kita berpegang dengan agamanya dan beristiqomah dalam agamanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada kedua orang tua kita, atau memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita, memberikan taufik kepada anak istri kita, keluarga kita, dengan apa yang lebih baik dari perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.